Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan di kitab Mulakhas halaman 168 ya, di malhudhatun catatan hal kalimatun ma'a ya harfun atau ismun, apakah kata ma'a itu isim atau huruf. Yulahidu annahu lam taruddu kalimatun ma'a dammana ay naw'u min anwa'il hurufi waqad ikhtilafa ya waqad ikhtalafa ar-ra'yu fi فيها فيما إذا كانت ما تعتبر اسما أو حرفا والرأي الراجح أن ما اسم وليست حرفا والدليل على أنها اسم أنها تنون مثل جاء معا جاعوا معا والمعلوم أن الحروف جميعها مبنية ولا تنون. Selanjutnya ya, perlu diperhatikan ya, bahwasannya kata ma'a itu tidak termasuk ya, dari satu jenis pun huruf ya. Maka terkadang atau telah terjadi perbedaan pendapat apakah ma'a termasuk isim atau huruf. Pendapat yang kuat ar-ra'yur rajih adalah ma'a adalah isim dan bukan huruf. Dalil yang menunjukkan pada hal ini bahwasanya isim itu bisa ditanwin. Contohnya ja'u ma'an, mereka datang secara bersama-sama. Dan telah diketahui bahwasannya huruf semuanya mabni dan tidak bisa ditanwin. Wala dzalika fa inna ma'a, oleh sebab itu maka ma'a hiya ismun limakanil istihabi aw waqtiha waqtihi. Oleh sebab itu maka ma'a adalah isim untuk menunjukkan tempat atau waktu kebersamaan. وهي معربة ومفتوحة العين باعتبارها منصوبة على الظرفية ويكون الاسم الذي يليها دائما مجرورا باعتباره مضافا إليه. اسم ini معرب dan difathah ainnya karena mansub sebagai zaraf. Isim setelahnya selalu majrur sebagai mudhaf ilaih. Mithlu jalasa Hasanun ma Muhammadin. Hasan duduk bersama Muhammad. Ma'a zarfu makanin mansubun bil fathati. Muhammadun mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati. Mithlu ja'a Muhammadun ma'a Sa'idin. Ma'a zarfu zamanin mansubun bil fathati. Sa'idun mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati. Jadi ma'a di sini sebagai zorof dan isim setelahnya itu dimajrurkan sebagai mudhof ilaih. Selanjutnya di halaman 169 al-babur rabi' ajumlatul ya ismiyah ya. Al-jumlatul arabiyyatu wa makaniha min al-i'rabi ya wa makanuha min al-i'rabi, kalimat dan posisinya dalam i'rab. Al-jumlatul arabiyyatun naw'ani ismiyatun wa fi'liyatun, kalimat dalam bahasa Arab terbagi dua yaitu kalimat ismiyah dan jumlah fi'liyah. Al-jumlatul ismiyatu hiya allati tabda'u bismin أو بضمير وتكون مركبة من المبتدأ وخبر من مبتدأ وخبر Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh isim atau domir dan tersusun dari mubtada dan khobar. Ya, susunannya itu mubtada khobar atau mubtada dan khobar yang dimasuki inna dan saudara-saudaranya. Mithlu ar-rajulu hadirun nahnu mujahiduna. Lelaki itu hadir, ya kami para mujahid. Al-jumlatul fi'li yaitu hiyallati tabda'u bi fi'lin wa takun murakkabatan minal fi'li wa fa minal fi'lin wa fa'ilin au min fi'lin wa na'ibi fa'ilin. Jadi fa'il dan naibul fa'il itu bisa berupa ism zahir, ya, mu'rab dan mabni. Contohnya hadara rajulu, lelaki itu telah hadir, dan hadarna najaha hadha talibu, pelajar ini telah berhasil. Atau bisa berupa domir baris, contohnya kami telah hadir, hadarna. Atau bisa domir mustatir, contohnya ar-rajulu hadhara, lelaki itu telah hadir. Ya. Ar-rajulu mubtada hadhara fil madi, dan fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa. Yang D, au masdaran muawwalan min an, ya min anna fi'li wa au anna wa ismuha wa khabaruha, mislu yasurruni an tanjaha, menyenangkan aku engkau berhasil. Master muawalnya an tanjaha, fa'il bagi fi'il yasurruni, ya. Atau master sorehnya najahuka. Selanjutnya halaman 170. Al-faslul awwalu al-jumlatul lati laha mahalala minal i'rabi. Kalimat yang mempunyai i'rab. Qad taqa'u al-jumlatu sawa'un kanat ismiyatan am fi'liyatan. Ismiyatan aw fi'liyatan mawqu'il ismi al-mufradi fata'akhadha mahalla lahu fil i'rabi kama fil misal ar-rajulu hadhara. Terkadang kalimat baik ismiyah atau fi'liyah itu menempati posisi isim mufrad sehingga mengambil posisinya dalam i'rab, seperti contoh ar-rajulu hadhara. Faqad waqa'at al-jumlatu hadhara, maka kalimat hadhara al-mukawwanatu min al-fi'li wal fa'ili mawqi'il khabari haitsu yumkinu an yuqalu ar-rajulu hadirun. Kalimat hadhara itu tersusun dari fi'il dan fa'il, dia menempati posisi khobar di mana bisa dikatakan ar-rajulu hadirun, laki itu telah hadir. Wa hunaka tis'atu mawadhi'a taqa'u fiha al-jumlatu sawa'un akanat ismiyatan aw fi'liyatan mawqu'ul ismi al-mufradi fata'akhadhu mahallahu fil i'rabi. Ada 9 posisi di mana kalimat, ya, sama saja baik isim jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, menempati posisi isim mufrad dan mengambil posisinya dalam i'rab. Wa hadhil mawadhi'u hiya, ya, posisi-posisi tersebut, ya, dia adalah yang pertama idza waqa'at khabaran limubtada'in, apabila kalimat sebagai khabar mubtada, mislu al-asjaru aghsanuha muriqatun, pepohonan itu ranting-rantingnya berdaun. Al-asjar mubtada awal marfu bidhammah, aghsanuha, ya, aghsanuha mubtada'un sanin marfu'un bidhammati wa ha Dhamirun mabniun ala sukuni fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Muriqatun ya, khabarun li'aghsanu ya li'aghsani marfu'un bil dhammati wa jumlatun min al mubtada itsani wa khabaruhu fi mahali raf'in khabarul mubtada il awwali. Dan jumlah ya dari kalimat mubtada kedua dan khabarnya pada posisi marfu sebagai khabar mubtada yang pertama. Contoh yang lain, as-samaku yasbahu, ikan itu berenang. As-samaku mubtada marfu dengan dhammah, yasbahu fi'il mudhari marfu dengan dhammah, fa'ilnya mustatir tersirat huwa. Adapun kalimat dari fi'il dan fa'il pada posisi rofa, khabar mubtada yaitu as-samak. Jadi, wa jumlah minal fi'li wal fa'il maksudnya yasbahu, dia posisinya marfu sebagai khabar mubtada yaitu as-samaku. Malhulatun, catatan-catatan catatan penting. Yajibu antashta'mala jumlatul khabari ala dhamiri yarbituha bil mubtada'i. Kalimat khobar wajib mengandung domir yang mengikat antara kalimat tersebut dengan mubtadanya. Bisa juga selain ada domir yang wajib mengandung domir, bisa juga menggunakan isim isyarah atau mengulangi mubtadanya. Ya. Jadi bisa dua, bisa harus ada domir atau ada isim isyarah atau mengulang mubtadanya. Yang menunjukkan ada pengikatan antara khobar dengan mubtada'nya. Itu catatan untuk poin yang pertama. Yang kedua, idza waqa'at khabaron likana au ihda akhwatiha. Apabila kalimat sebagai khobar kana salah satu saudaranya. Contohnya, kana rajulu siyabuhu nadhifatun. Lelaki itu pakaian-pakaiannya bersih. Ya, maka sia sia bu sia bu nadhifatun ya dia ya adalah jumlah ya minal mubtada wa khabar fi mahali nasbin khabaru kana, dia kalimat dari mubtada dan sebagai khabar pada posisi mansub sebagai khabar kana. Contoh yang lain, amsa at-tilmidhu yadrusu, pada waktu sore siswa itu belajar. Maka yadrusu kalimat dari fi'il dan fa'il pada posisi mansub sebagai khabar amsa. Posisi yang ketiga, idza waqa'at khabaran li inna au ihda akhwatiha. Ya, apabila kalimat sebagai khabar inna atau salah satu saudaranya. Contohnya, inna rajulu siyabuhu nadhifatun, maka siyabuhu nadhifatun ya itu khabar mubtada pada posisi marfu sebagai khabar inna. Contoh yang lain, inna tilmida yadrusu itu kalimat fiil fa'il, dia irabnya fi mahali raf'in pada posisi marfu sebagai khabar inna. Yang keempat, posisi keempat, idza waqa'at maf'ulan bihi, apabila kalimat sebagai maf'ul bih. Contohnya, qala at-thalibu ana mujiddun. Pelajar itu berkata, ana mujiddun, aku serius. Maka kalimat ana mujiddun itu jumlatun minal mubtada'i wal khabar fi mahali nasbin maf'ulun bih. Dia pada posisi mansub sebagai maf'ul bih. Yang kelima, idza waqa'at halan, apabila sebagai hal. Mislu contohnya, tantasiru 'alal aduwi wa nahnu yadun wahidatun. Kami menang atas musuh dalam keadaan kami bersatu. Ya, al wawu wawu hal. Maka wawu sebelum nahnu itu wawu hal. Ya nahnu dhamirun munfasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in mubtada. Yadun khabaru linahnu marfu'un bil dhammati. Wahidatun, ya wahidatun itu na'tun liyadun liyadin marfu'un bil dhammati. Ya wahidun na'at bagi yadun dan marfu sebagai dhamma. Adapun wa jumlatu minal mubtada'i wal khabari fi mahali nasbin halun. Adapun jumlah yang merupakan susunan mubtada dan khabar yaitu nahnu yadun itu dalam posisi mansub sebagai hal. Contoh yang lain, sami tu at-tuyuru tughridu. Aku mendengar burung-burung berkicau. Maka fi'il tughridu, ya fi'il mudhari, ya marfu dengan tanda dhamma. Fa'ilnya dhamir mustatir. Ya fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu ya, dan kalimat dari susunan fi'il dan fa'il, ya tughridu, ya susunan kalimat dari fi'il dan fa'il pada posisi mansub sebagai hal. Malhuzatun, catatan. La taqa'ul jumlatu halan illa idha kana sahibul hali ma'rifatun ma'rifatan wa yashtaritu fil jumlati allati taqa'u halan an tashta'mala ala rabitin yarbituha bi sahibil hali. Kalimat tidak menjadi hal kecuali apabila sahibul halnya ma'rifah, dan disyaratkan juga bagi kalimat yang menjadi hal bahwasanya harus mengandung ikatan yang mengikat antara sahibul hal dengan halnya. Wa hadzal rabitu qad yakunu al-wawu faqat aw dhamiru alladhi ya'udu ala sahibil hali aw al-wawi wa dhamiri ma'an. Ya, dan pengikat ini bisa berupa wawu saja atau dhamir saja yang kembali kepada sahibul hal, atau wawu dan dhamir secara bersamaan. Itu catatan untuk poin sebelumnya. Yang keenam, ya, idza waqa'at na'tan, apabila sebagai na'at. Mislu contohnya qadayna as-sayfa fi qaryatin huwa uha nakiyun. Qadayna as-sayfa fi qaryatin huwa uha nakiyun. Kami menghabiskan ya as-sayfa musim panas fi qaryatin di suatu desa huwa uha yang udaranya nakiyun bersih. Ya fi huruf jar, qaryatin majrur dengan kasrah, huwa uha itu mubtada marfu ya, dengan dhammah, dan ha dhamir mabni atas sukun pada posisi majrur sebagai mudhaf ilaih. Nah, nakiyun khobar bagi huwa'u, ya khobar bagi huwa'u marfu dengan dhammah. Ya, adapun kalimat dari mubtada dan khobar ya, yaitu huwa'uha nakiyun pada posisi majrur ya sebagai na'at bagi qaryatin. Contoh yang lain, sami'tu tuyuran tughridu. Ya. Sami'tu tuyuran tughridu. Tuyuran maf'ul bih mansub dengan tanda fathah. Dengan tughridu fi'il mudhari marfu, ya dhamirnya mustatir takdiruhu hiya, dan kalimat dari fi'il dan fa'il tughridu ya pada posisi mansub sebagai na'at bagi tuyuran. Jadi artinya aku mendengar burung ya yang sifatnya sambil berkicau. Malhuratun, catatan. La taqul jumlatu na'tan illa idza kana man munawwana. La taqul jumlatu na'tan illa idza kana munawwanaha nakiratan. Munawwanuha nakiratan. Kalimat tidak bisa menjadi na'at kecuali apabila man'utuha ya. La taqul jumlatu na'tan illa idza kana man'utuha nakiratan. Kalimat tidak akan bisa menjadi na'at kecuali apabila man'utnya itu nakirah. Fal jumalu ba'dan nakirati sifatun wa ba'dal mu'arafi ahwalun. Ya, kalimat-kalimat setelah isim nakirah adalah sifat atau na'at, dan setelah isim-isim ma'rifat adalah hal. Fa idza qulna, apabila kita katakan sami'tu at-tuyuru tugarridu, maka kalimat tugarridu ya likauni jumlatun tugarridu fi mahali nasbin hal, dia mansub sebagai hal. Amma idza qulna, adapun apabila kita katakan sami'tu tuyuran tugarridu ya fatakunu jumlatan jumlata tugarridu fi mahali nasbin ya na'tun lit-tuyur, maka kalimat tugarridu pada posisi mansub sebagai na'at bagi tuyuran. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.